بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد masing-masing harapannya tentunya di hadapannya mushaf karena yang sedang kita bahas yang telah kita tahu bersama adalah pembahasan tafsir. Melanjutkan materi tafsir surat Al-Kahfi yang sudah tertunda beberapa waktu, tepatnya kurang lebih sebelum memasuki Ramadan, sehingga kita alihkan dengan tafsir surat Al-Baqarah berkaitan dengan ibadah as-siyam. Surat Al-Kahfi yang telah kita bahas sesuai dengan yang saya ingat berada pada ayat ke-22. Namun pada rekaman audio nampaknya tidak tersimpan sehingga yang ada sampai ayat ke-17 saja. Wallahu a'lam. Maka terputuslah audio dari ayat ke-18 sampai ke-21 atau 22. Kita memasuki ayat ke-8 memasuki ayat ke-22. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Allah Jalla wa'ala menyatakan, sayaquluna. Allah memberitakan tentang perkataan mereka, kaum Nasara, penduduk Najran, yang berada datang di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah pada pembicaraan tentang Ashabul Kahfi. Disebutkan sayaqulun. Kata ini adalah merupakan gabungan antara huruf sin dengan kata kerja yaqulun maka jadilah sayaqulun. Itulah asal kata kerjanya, yaitu yaqulun adalah bentuk fi'ilnya mudhari', sedangkan kata asalnya fi'il madhi adalah qala. Adalah qala, yaqulu, qala, yaqulu. Sehingga karena jamak yaquluna. Dan ini sering banyak kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, yaqulu. Naam. Maka yaqulun jamak dari yaqulu. Sedangkan qala apabila dijamakkan qalu. Naam. Fi'il madhi yang merupakan asal kata, yaitu di sini kata qala, jamaknya ketika dijamakkan qalu. Sedangkan yaqulu ketika dijamakkan seperti yang ada di hadapan kita, yaqulun, mereka berkata. Lalu apa huruf sin di awal? Itu bermakna sesuatu yang akan datang. Yaqulun fi'il mudhari' itu sudah memang berarti sesuatu yang terjadi sedang atau akan datang. Namun di sini dipertegas dengan ditambahkan huruf sin yang artinya akan atau nanti. Sehingga sayaqulun berarti nanti atau mereka akan menyatakan. Yang dimaksud dengan mereka adalah kaum Nasara. Mereka akan menyatakan apa? Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka itu jumlahnya tiga. Maksudnya Ashabul Kahfi jumlahnya salasah, tiga. Kata mereka. Rabi'uhum itu juga angka, yaitu rabi', rabi', arba'ah, empat. Karena disambung dengan kata ganti mereka, jadilah hum, rabi'uhum. Maksudnya keempatnya dari mereka, kalbuhum. Apa kalbuhum? Kalb, yaitu anjing. Sedangkan hum adalah kata ganti mereka, anjingnya mereka. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Niscaya mereka akan menyatakan bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu cuma salasah, cuma tiga. Naam. Rabi'uhum kalbuhum, sedangkan yang keempat adalah anjing mereka. Naam. Antum perhatikan dengan seksama. Antara angka demi angka, di situ antum sudah dapatkan kata salasah. Yang kemudian datang sesudahnya angka empat, rabi', tanpa dipisahkan dengan huruf apapun. Iya apa tidak? Salasah, rabi'. Kenapa ini perlu diteliti atau perlu diperhatikan? Nanti ada sebabnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa yaqulun, dan mereka berkata atau mereka bilang, pihak lain. Naam. Khamsatun, bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu lima. Sadisuhum kalbuhum. Sadis itu angka enam atau yang keenam. Wahid, isnin, thalatha, arba'a, khamsa, sittah. Sittah atau sadis. Enam. Karena dikaitkan dengan kata ganti hum, jadilah sadisuhum. Kalbuhum, sebagaimana tadi telah diartikan, adalah anjing mereka. Pihak lain menyatakan bahwa jumlahnya justru bukan 3, tapi 5. Sedangkan yang keenamnya adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib. Atau sebelumnya, antum perhatikan juga kata khamsah. Dengan kata sadis, tidak dipisahkan dengan sesuatu apapun, huruf maupun lainnya. Mengapa demikian? Nanti akan kita ketahui sebabnya. Rajman bil ghaib. Semata-mata rajma. Rajma maknanya di sini dhanna wa hadsa. Persangkaan atau terkaan belaka. Min ghairi yaqin. Tanpa ada dasar keyakinan. Maka dikatakan rajma. Mereka menyatakan seperti itu, rajman bil ghaib. Semata-mata sangkaan terhadap yang ghaib. Apa yang tidak mereka ketahui secara pasti. Hanya sebatas menduga-duga. Rajman bil ghaib. Wa yaqulun. Masih berlanjut lagi dengan kata yaqulun. Wa yaqulun, dan mereka bilang juga, sab'atun, jumlahnya mereka 7, bukan 3, bukan 5, tapi 7. Wa thaminuhum 6. Thamin artinya 8. Samaniyah thamin, yang ke-8. Thaminuhum, yang ke-8 mereka, kalbuhum, anjing mereka. Mengapa sebab perlu diperhatikan tadi? Bahwa para ulama berbeda pendapat terkait pada huruf waw yang berdampingan dengan kata saminuhum. Bukankah hantum perhatikan setelah kata sab'ah, kemudian antara sab'ah dengan samin, saminuhum ada kata waw. 6. Itu diperbincangkan, dibahas oleh para ulama dan sudah disampaikan sebabnya pada kajian terakhir insyaallah taala. Maka siapa yang ingat, tafadhal untuk bisa menjawabnya. Mengapa antara angka 3 dan 4 tidak diselai apapun huruf? Mengapa antara kata angka 5 dengan kata 6 juga demikian? Sedangkan pada giliran kata 7 dan 8 ada huruf waw. Semestinya wa yaquluna sab'atun thaminuhum, tidak pakai waw. Sab'atun thaminuhum, kalau memang mau disetarakan dengan sebelumnya. Nah, walaupun ada yang menyatakan pendapat bahwa thamin itu asalnya adalah wasamin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas di sini yang tampak bahwa huruf waw tadi adalah penyerta atau penyambung kepada angka berikutnya. Maka yang dipertanyakan, mengapa ada huruf waw tersebut? Fadhil yang ingat bisa dibuka catatannya. Ada beberapa pendapat, di antaranya huruf waw di sana dikarenakan Al-Arab, bangsa Arab, menghitung demikian. Berakhir pada angka 7. Wahid, isnin, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'ah. Dah cukup. Kalau ada huruf atau angka tambahan berikutnya, maka ditambahkan dengan isyarat wa dan 8. Karena bangsa Arab menghitungnya di masa itu demikian, sampai angka 7. Sehingga ketika melangkah pada angka berikutnya padanya tambahan waw. Nah, kenapa demikian? Karena sebagaimana kita menghitung yang dikenal angka terbesar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka di masa itu hitungan sampai 7. Di antara bukti adalah hari dalam sepekan berapa hari? 10 hari. 8 aja sudah. Enggak, 7. Ya, kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Apalagi kenapa tidak 10? Sudah disampaikan pada kajian yang lalu, sebagai penguat mereka melandasinya dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat At-Taubah 112 dan At-Tahrim ayat yang kelima. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada ayat At-Taubah 112, At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itulah adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, artinya untuk mencari ilmu atau berjihad. Ada yang menyatakan pula yang berpuasa. Dan mereka itu pula adalah orang yang rukuk, orang yang sujud, orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itu al-hafidhuna li hududillah, yang memelihara terhadap hukum-hukumnya Allah. Wa basyiril mu'minin, dan bergembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Demikian juga pada surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang kelima. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat, mu'minat, qanitat, ta'ibat, abidat, sa'ihat, thayyibatin wa abkara. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah Jalla wa'ala akan memberikan ganti kepada mereka, kepada beliau, dengan istri-istri yang lebih baik dibanding kalian, yang muslimat, yang patuh, yang mukminat, yang beriman, yang qanitat, yang taat, ta'ibat, yang bertaubat, nam, abidat, yang selalu istiqamah dalam beribadah, sa'ihat, yang selalu berpuasa, sayyibati wa abkara, yang janda maupun yang perawan. Nah, dengan dua ayat tadi melandasi bahwa hitungan di masa itu atau yang digunakan oleh bangsa Arab sampai 7, sehingga ketika beralih kepada angka berikutnya diisyaratkan dengan huruf penambahan huruf waw yang artinya dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Alhamdulillah. Dengan kita belajar seperti ini, kita bisa mengetahui lebih lanjut ayat-ayat yang kita baca, khususnya di hari Jum'ah. Tidak lewat begitu saja tanpa mengetahui maknanya. Maka ini alhamdulillah fungsi dari at-ta'lim, dari belajar. Nah, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sampaikan, katakan, jawablah, rabbi a'lam, Rabbku yang lebih tahu, bi'iddatihim, dengan iddahnya mereka, iddatihim, hitungan, dengan hitungan atau jumlahnya mereka, Allah yang lebih tahu. Sampaikan, katakan kepada mereka, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidaklah mereka mengetahui tentang jumlah Ashabul Kahfi illa qalil, kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Tidaklah mengetahui dari jumlah mereka kecuali sedikit dari manusia. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ana minal qalil. Aku termasuk yang sedikit, kata Ibn Abbas. Kanu sab'ah. Jumlah mereka itu 7. Nah, penafsiran beliau bahwa Ashabul Kahfi jumlahnya 7 dan menjadi 8 karena ditambahkan anjing yang bersama mereka. Ibn Abbas menyatakan, ana minal qalil. Aku termasuk yang sedikit. Yang Allah sebutkan illa qalil, maka aku termasuk dari mereka yang sedikit. Pendapat lain dari Muhammad ibn Ishaq, kanu thamaniyah. Jumlah mereka itu 8. Wassahih huwal awwal. Sementara pendapat yang sahih adalah yang pertama, yaitu jumlah mereka adalah 7. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan mereka-mereka yang 7 itu masing-masing namanya. Jika berkenan mungkin ditulis, jika tidak pun terserah kepada antum. Yang pertama, Maksil Mina. Yang kedua, Yamliha. Yang ketiga, Martunus. Yang keempat, Bainunus. Yang kelima, Sarinunus. Yang keenam, Dhu Nawanis. Yang ketujuh, agak sulit sedikit, Kashfi Tutunus. Kashfi Tutununus. Enam. Wahuwa ra'i. Dialah penggembala. Enam. Yang memiliki atau yang ketika dilewati oleh pemuda yang sebelumnya, dia sedang menggembalakan. Dan besertanya anjing. Dan anjingnya namanya Kitmir. Kitmir. Qaf, Ta, Mim, kemudian Ya, kemudian Ra. Saya ulang nama mereka dari pertama. Maksilmina, Yamliha, Martunus, Bainunus, Sarinunus, Dhunawanis, dan Kashfi Tutununus. Kashfi Tutununus. Wahuwa ra'i. Selesailah ayat ke-20. Atau belum? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tumari, janganlah engkau berdebat, janganlah engkau bertengkar, janganlah engkau berjidal, fihim, terkait dengan mereka. Maksudnya apa terkait dengan mereka? Terkait dengan jumlah mereka, tentang urusan mereka. Tidak usah bantah-bantahan. Tidak usah bertengkar. Nah, sampai kemudian mengantarkan kepada emosi dan sebagainya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan. Fala tumari fihim. Tumari. Tujadil. Nah, jangan kau berselisih terkait dengan mereka Ashabul Kahfi. Illa mira'an zahira. kecuali mirak, kecuali perdebatan atau pertengkaran zahira yang tampak. Maksudnya bagaimana? Ditafsirkan illa bidhahir maqasasna alaika, kecuali yang tampak apa yang kami kisahkan, kata Allah, alaika, kepadamu. Cukup sebatas itu saja. Illa bidhahir maqasasna alaika, melainkan yang tampak dari apa yang sudah kami beritakan, kata Allah, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa lain, hasbuk ma qasastu alaik, cukuplah bagimu apa yang telah aku kisahkan kepadamu. La tazid alaihi, jangan kau tambah-tambahkan padanya. Waqif indahu, dan berhentilah, cukuplah dengan apa yang ada padanya. Itu makna illa mira'an zahira, melainkan pertengkaran atau perdebatan yang zahir, yang tampak. Apa maksudnya yang tampak? Tampak dengan apa yang sudah diberitakan oleh Allah, cukup. Nah, wala tastafti, dan jangan engkau bertanya. Nah, dan jangan engkau menanyakan. Tastafti, engkau menanyakan atau meminta fatwa, fihim, kepada mereka, minhum, fihim tentang ashabul kahfi, minhum, dari mereka. Nah, jangan sekali-kali engkau tanyakan tentang ashabul kahfi, minhum, dari mereka sedikitpun. Siapa mereka ini maksudkan? Ahlul kitab, yakni ahlul kitab. Allah Jalla wa'ala dengan kasih sayangnya sudah mengingatkan, senantiasa mengingatkan beliau, agar beliau waspada, agar beliau selalu ingat. Di antaranya, nam, Allah telah memberikan suatu patokan. Jika mereka mempertengkarkan tentang jumlah tadi, maka katakan, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Allah lah sebagai Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Kemudian Allah berpesan, fala tumari fihim, jangan kau memperdebatkan tentang mereka. Dan kemudian, wala tastafti fihim minhum, dan jangan kau menanyakan tentang ashabul kahfi, dari mereka. Wala tastafti fihim minhum ahada. Ahada artinya seorang pun. Artinya apa? La tarji ila qawlihim ba'da an akhbarnaka. Jangan kau merujuk kepada perkataan mereka, kata Allah, setelah kami, kata Allah, beritakan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadah, Allah tidak perkecualikan siapapun melainkan semuanya. Jangan kau bertanyakan tentang mereka kepada seorang pun. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nah, sambil dibaca, sambil dicerna, kita baca bersama. Sayaquluna, kurang kuat suaranya. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Naam. Kita melangkah ayat ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Allah Jalla wa'ala mengingatkan tentang suatu larangan kepada beliau dan juga tentunya bagi umatnya. Wala taqulanna, dan jangan engkau sekali-kali. Wau huruf sambung, la bentuk larangan, jangan. Taqulanna dari kata taqulu kemudian disambung dengan nun yang tasydid. Taqulu sama dengan tadi, asal katanya qala, yaqulu. Tapi karena redaksinya ditujukan kepada kamu, jadilah taqulu. La taqulu, jangan kamu berucap, jangan kamu berkata. Tapi karena ada nun tasydid, penegasan. Jangan kamu sekali-kali mengatakan. Begitu. Itu fungsinya nun tasydid. Dikuatkan, ditegaskan. Jangan kamu sekali-kali berucap atau kamu bilang li syai'in kepada sesuatu urusan apapun atau janji apapun. Syai' itu sesuatu. Ini sungguh aku fa'ilun akan kerjakan zalika perkara tadi ghadan besok. Jangan kamu sekali-kali kata Allah mengucapkan seperti itu. Saya akan kerjakan ya besok aja wis. Atau yang semisal. Jangan. Kenapa jangan? Ya karena salah satu larangan Allah seperti ini. Sebagaimana di hadapan kita. Illa ayyasha Allah. Illa melainkan atau kecuali yasha Allah. Allah kehendaki. Artinya disuruh mendampingi dalam suatu ucapan yang terkait sesuatu yang akan datang. Urusan, perkara, pekerjaan, janji dan sebagainya. Kita suruh mendampinginya dengan kata insya Allah. Jika Allah kehendaki. Itu bukan nembel-nembel atau janji untuk sekedar ingin cari mungkir. Besok datang lo ya, insya Allah. Tapi sudah diniati tidak mau datang dia. Iya, insya Allah itu memang sudah dikuatkan dia memang mau datang. Tapi karena suatu kendala di luar dugaannya takdir Allah Jalla wa'ala, sehingga dia tidak bisa datang. Maka dia tidak terkena dosa karena sudah mengucapkan sebelumnya dengan insya Allah. Nah, kejadian ini berkaitan teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat ada beberapa Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ruh. Bertanya kepada beliau tentang Ashabul Kahfi. Bertanya kepada beliau tentang Dzulqarnain. Tiga pertanyaan. Ruh, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain. Makanya kita baca dalam Al-Kahfi ada itu semua. Nah. Ketika ditanya seperti ini, beliau jawab, datang besok ya kepadaku, nanti aku akan ceritakan hal itu kepada kalian. Maka terkesan seakan-akan memastikan. Ketika betul-betul orang-orang Quraisy datang kepada beliau besok, maka beliau tidak mampu untuk menjawab mereka. Maka turunlah ayat ini dari Allah Jalla wa'ala mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ternyata sampai besok pun belum turun. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyesal dan kemudian segera mentaati dengan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Ketika beliau menjanjikan sesuatu, maka beliau sertakan dengan insya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَذْكُرْ رَبَّكْ وَذْكُرْ رَبَّكْ. Allah memberikan perintah, اُذْكُرْ, ingatlah, رَبَّكَ, رَبْمُ, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah engkau ingat Rabbmu. Idza nasita, ketika kamu lupa. Naam. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, dan Hasan al-Basri rahimahumullah, artinya adalah idza nasita al-istithna thumma zakarta fastasni. Jika engkau lupa dengan pengecualian tadi, kemudian kamu ingat, maka kecualikan. Artinya mungkin kita pernah lupa mengucapkan itu, mengucapkan insyaallah. Nah, dan itu sudah terputus sekian waktu, sekian hari. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, wa in kana ila sana, sampai-sampai dalam waktu setahun pun. Maka ketika kamu ingat bahwa kamu setahun yang lalu lupa mengucapkan itu, maka ingatkanlah saat itu. Insya Allah. Sekalipun kata beliau sampai dalam jangka waktu setahun pun. Pendapat lain, Al-Hasan Al-Basri menyatakan membolehkan jeda waktu tadi madama fil majlis, selama dalam majlis bincang-bincang, kemudian terkait dengan itu lupa dia mengucapkan tadi, maka segeralah dia ralat, segeralah dia mengingat Allah Jalla wa'ala di majlis tersebut. Pendapat yang ketiga, selama waktunya dekat, entah berapa jeda waktunya. Pendapat sebagian para ulama, dekatnya waktu, jika sudah lama, fala yasihhu, maka tidak sah. Demikian pendapat-pendapat para salaf. Wadhkur rabbak, ingatlah Allah. Idza nasita, jika kamu lupa. Selain terkait dengan jeda waktu, pendapat lain, pendapatnya Ikrimah, menafsirkan wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah Allah ketika kamu lupa, artinya ingatlah Allah idza ghadibta, ketika kamu marah. Kamu lupa ditafsirkan dengan kamu marah. Kalau kamu sedang marah, segera ingatlah Allah. Astaghfirullah, atau yang semisalnya, menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Jangan kemudian diperturutkan, tidak terkendali emosi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la taghdab thalathan, tiga kali, jangan kamu marah. Demikian pendapat beliau Ikrimah rahimahullah. Pendapat yang lain, pendapatnya Imam As-Suddi dan yang lainnya, hadza fi shalat, ini di dalam salat. Jika kamu lupa kepada Allah, ingatlah Allah Jalla wa'ala jika kamu lupa. Di saat kita berusaha untuk khusyuk, konsentrasi, Tiba-tiba syaitan memalingkan kita, diingatkan dengan sesuatu yang lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Segeralah kembali ketika kamu lupa kepada Allah. Atau lupa dengan berapa rakaat, atau lupa dengan yang lainnya. Demikian penafsiran beliau bahwa ayat ini terkait di dalam salat. Wadhkur rabbaka idza nasita. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat tatkala dia ingat. Bagi yang terlambat salat kemudian baru bangun di luar waktunya, maka segera salat. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.